Palosai, Hondongam, 2. Tulisan ni suha laku indo malaikat tong kambik jumaat di kota Efesus nawa. Inden ya tulak na tumanda ipi tu binta di lima kanan na. Anatomelau ilan nala alak na pi tuan dihilam pubulawam. Kuisan ninggan na pak pogau samua, kamahe suamua, anak kamanan tongamua. Kuisan toi ku ua, ungka hidik kuak tomak gauk kadaki. Anamu isam yak mua, kaya-kaya indo ninggan na tong sangai kale na suho, akapuhan umpang itayak penawanna. Kuisan ku ua, ton taliu kuak manontong muloi kamapik disan na kontuhu ya, anatak kuak sohok boku. Moyan na susi, sapok dempi ku salang kwa, akata engkau siam puan pak kamas Yesus si Indohuna. Dadi pahal wak misam mua, mandalam mito o kapeto bengam mua. Tihokongan yak gauk mu, anang pugau yak sule indo siam pugau uhu-uhuna. Akama kak tak kuak tihokom, ialah sule yak malai lau indoan dihilam pun muak diomayongianna. Sapok deng kamapi amua, akang kahidik kuak gauk na inggan na pentuhuk na Nikolaus, indo toku kahidik duka. Laku inggan na mak hupa tau, pahalu lang patanan talinganna, umpalin pesulim patomalinna, ananapailan penawa inde tulak na penawa maseho laku inggan na jumaa. Menna-menna patalo, tawya to'o, laku pebay muan debuwa kaju katuwam, ilam belak kamasan nangan na puang ala ta'ala. Tulisan ni suha laku indo malaika tong kambi jumaa di kota Smirna nawa, inde niya tulak na indo to diwaam, uhu na anala katampasan na inggan na siya, topuham mate sapok tubo sule. Kuisan indo inggan na pandaha ampuh sik dinna anna kape masya-masya mua, sapuk setongan na to sugi kuak diada. Kuisan to inggan na indo sina pakolok-kolok yang kuak to sangai kalena to Yahudi, anna ke kekalebuan na hiapen tuhuk na to mahajan na setam. Daung kahya ya indo kamasusa alas sitamuan nak daku, karena sa'i, ladeng kuak to sanakan akalana patama tahung kun to mahajan na setam, akalana pak sandai kuak. Lausik ding kuak pandaha as sapulo benginna. Sapok laton taliu kuak to manonton matappa sule laku matemu, anna laku manak kuak katua sule laku salaku lakuna, saho na kapatalu amua. Laku ingganna mak hupa tau, pahalu laun patanan talinganna, umpalem pesulim patomalinna, anna napailan penawa inde tulak na penawa maseho laku ingganna jumaa. Menna-menna patalo, tawya to'o, taunya lamuloi pik di kamateam mak penduanna. Tulisan ni suha laku indo malaika tong kambi jumaat di kota Pergamus nawa, inden niya tulakna indo tomanda ipak dan pataham patomali. Kuisan nongya mua, iting kuak kota nongi tadong kontom hajan na setam mak pahenta. Anna ton taliu kuak ungka tappa ya, tak kuak umbahoy sangangku moyan napuhan di patai Antipas, indo sak bima totok kuiting kota mua, indo nongi tom hajan na setam. Sapok des sanakanaka kahakaha kusalang kuak, akadem piha solama untuh ipoleon pepak guhanna to matoyo loisanga bileam. Indo bileam umpatudui bala anna malang bawa to Israel tama dosa. Na bawai muan de kinan de puha di paisum anna lulu pak bane tauam. Susitoi duka dempi sanakanaka solama untuh i pepatuduanna pentuhukna Nikolaus. Tihokongan nyak gaukmu dana balik matin na umbawa indo pak dam pataham patomali umbunduk tauya to'o. Laku inggan na mak hupa tau, pahal walang patanan talingan na, umpalem pesulim patomalin na, anana pailan penawa inde tulak na penawa maseho laku inggan na jumaa. Annamen-namen na patalo, laku pandeng doman na tibuni. Anna laku manak toy batu mabusa, naungi disuha sanga bakahu, moy lamen na talanesa ni na pekalembasam, suliwan na indotong tahimay. Tulisan ni duka suha laku indo malaika tong kambi jumaa di kota Tiatira nawa, inden ya tulak na anak na puang ala ta'ala, indo mak mata susi lelo api, anna bitik na susi gala mani puha di pailo. Kuisan ninggan na pak pogo samua. Kuisan toy pak kamasemua, kape mangamua, pampamolemua, anna kamanontongamua. Kuisan kuwa buda puha umpoga wak temo, anna indo huna matappak kuwa. Sapok dempi kusalang kuwa, akang pebaya indo baine tu sangai kalena nabi, ulombungan pepak guhan na Isabel. Mak pak guhu salah anna budam pentuhukku na bawa bulim, ululuk pak bane tawan na namuan dekinan de dipaisum. Anna waling ku beu wattu lanaula anun tihokongan gaukna, sapotak na aku ulap pak gauk sesukna. Karna sa'i, laku pahoy saki mabanda anna malas yottok petinduanna. Anainganna to nasika mahoyam, laku palambi duka susah mabanda, ketai na aku unti hokongan gauk kadakena, sola indobaini. Anainganna pentuhukna, laku patai duka, annamalanesa ningganna juma nawa, kau tolo saisi penawanna hupatau. Anainganna ko isinna jumaa, laku pabalai situhuk gauk muak si mesa-mesa. Sapok dempo kok to tiatira ta untuhui pepak guhannya to'o, ana tak to yang pek guhui indo diwaam pa isangan na to mahajan na setam. Yai kwa iko, ta yang kwa laku papasan ni bawa asenga. Anggal laton taliu kwa manonton untuhui indo puha untahima sule laku kasuleangku. Menamen na patalo sule laku katampasan na, ana ton taliu makpalako situhuk na pa elokku, laku manak kakuasaa susi indo nabenna ambeku. Nasuhul lang kuasai inggan na hupatau. Lama pahentang pake palu-palu basi, ana lama hupuk susi hupuk kuhilita. Ana laku manak binta pehenden nalo tanda kapataluanna. Laku inggan na mak hupatau, pahalu lompatanan talinganna, umpalempe sulim patomalinna, ana napailan penawa indetulakna penawa maseho laku inggan na jumaah.